بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung malam ini di muka surat 46 bawah sekali. Fa'lamil an bi tawfiqillahi annal hasila minal jumlati sab'a aqabat. الأولى عقبة العلم، الثانية عقبة التوبة، الثالثة عقبة العوائق، الرابعة عقبة العوارض، الخامسة عقبة البواعث، السادسة عقبة القوادح، السابعة عقبة الحمد والشكر. وبتمامها يتم كتاب منهاج العابدين إلى الجنة ونحن الآن نتبع هذه العقبات بشرح موجز اللفظ مشتمل على النكت المقصودة من هذا الشأن كلا منهما في باب مفرد إن شاء الله عز وجل والله سبحانه ولي التوفيق والتسديد بمنتي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Artinya, maka ketahuilah sekarang dengan taufik Allah Ta'ala yang hasil daripada jumlah ini yang kami susunnya itu 7 aqabah. Pertama, aqabatul ilm. Yang kedua, aqabatul taubah. Yang ketiga, aqabatul awa'iq, yakni halangan. Yang keempat, aqabatul awarid, yakni rintangan. Yang kelima, aqabatul bawa'ith, yakni pendorong. Yang keenam, aqabatul qawadih, yakni pencacat. Yang ketujuh, aqabatul hamdi wa syukri, yakni puji dan syukur. Dan dengan sempurnanya 7 aqabah tersebut, maka tamatlah kitab Minhajul Abidin ilal Jannati. Tentuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, malam ni kita berada di penghujung daripada mukadimah kitab Minhajul Abidin. Di mana penghujung daripada mukadimah Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali dia ulang balik tentang 7 aqabah, 7 halangan, 7 cabaran yang terpaksa ditempuh oleh seseorang yang melalui jalan yang disebut dengan jalan untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nak sebut tuan-tuan bahawa kita faham jalan nak jadi seorang hamba ada banyak cabaran. Memang dalam hidup ni tak ada benda yang mudah. Sehingga orang sebut tuan-tuan, orang nak senang, dia kata bukan senang untuk jadi senang. Nah, orang senang, orang yang berjaya, orang yang hidup mewah, kalau kita pergi bersembang, macam mana yang boleh dapat sampai macam ni, boleh hidup senang begini, dia beritahu sepatah. Nah, satu ayat dia kata bukan senang untuk jadi senang. Faham tak? Maksudnya nak boleh sampai ke peringkat tu, terpaksa bersusah-susah dulu baru boleh bersenang di kemudian hari. Jadi demikian nak jadi satu orang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nak kena berjumpa jalan susah. Ini halangan yang terpaksa dilalui. Sama juga tuan-tuan dalam kerja-kerja lain, termasuk apa yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni hak kita baca ni tuan-tuan untuk diri kita. Untuk nak jadi abdi, nak jadi abdun, hamba untuk diri. Nun Nabi, para sahabat, bukan sekadar fikir diri dia, Nabi fikir pada umat dia. Susah Nabi lalui dalam kehidupan, macam mana nak membawa hidayah petunjuk Allah supaya diterima oleh umat. Bukan mudah. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri bagi tahu kat Nabi bahawa jalan perjuangan Nabi bukan satu benda yang mudah. Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'u. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah apa yang kamu bawa ini berupa mata benda, harta kekayaan yang mudah untuk orang capai, merupakan perjalanan yang singkat untuk orang tempuh, lattaba'u, ramai orang akan turut kamu. Tuhan bagi tahu lah. Walakin, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ba'udat, jalan kamu bawa nak bagi petunjuk pada manusia, nak menyedarkan manusia Tuhan yang sebenar, nak bagi kesedaran kepada manusia hidup ni sementara, akhirat nu kekal abadi, nak bagi tahu kepada manusia kena hidup dengan agama, ba'udat, jauh. Alaihi musyqah, dipenuhi dengan syukur, kepayahan, ranjau, duri, halangan dan berbagai-bagai rintangan. Ini tuan-tuan benda hak Nabi bawa. Nah, jadi kesimpulan dia kita boleh faham. Imam Ghazali nak abang kat kita, jalan untuk kita nak jadi hamba ada cabaran, sebagaimana jalan untuk kita memperolehi kejayaan dalam hidup kita, baik dunia, baik akhirat, juga penuh dengan cabaran. Sebab itu tuan-tuan, satu tafsiran yang cukup menarik. Saya baca Hamka, dia tafsir ayat qad aflahal mu'minu. Ayat tu Profesor Hamka kata qad aflahal mu'minu, dia terjemah macam mana? Sesungguhnya telah menanglah orang yang beriman. Jadi bila dia terjemah tuan-tuan, sesungguhnya telah menanglah orang yang beriman, lepas tu dia hurai. Pasal apa dia terjemah macam tu? Aflaha. Aflaha ni hak tu bila duk laung tu lah. Hayya 'alal falah. Mai kita pakat menuju kejayaan. Jadi Imam Profesor Hamka kata, saya terjemahkan telah menanglah, qad aflaha, telah menanglah orang-orang yang beriman, sebab dia kata tak boleh nak capai kemenangan melainkan melalui jalan perjuangan. Jadi nak kena susah, nak kena payah, nak kena berdepan dengan berbagai rintangan, baru nak boleh aflaha, memperolehi kemenangan dan kejayaan. Nah, ini tentu benda hak kita boleh faham daripada apa yang Imam Ghazali sebut di sini. Satu. Yang kedua tuan-tuan, satu benda yang kita kena ingat, inilah dia sunnah, cara, style yang ditunjukkan oleh orang-orang dulu. Sangat merendah diri. Mereka sangat merendah diri dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan manusia. Tak ada nak sombong. Kok dia nak kata, inilah hasil penelitian saya, inilah hasil daripada kajian saya yang mendalam, inilah benda hak saya buat puluh-puluh tahun duk fikir. Tak. Hak dia sebut, bitaufiqillah, dengan taufik hidayah petunjuk Allah. Nah, ni hasil ni. Apa hak dia tulis ni tuan-tuan ialah, fa'lamil an bitaufiqillah annal hasila minal jumlati. Bitaufiq, dengan taufik Allah. Bukan pasal cerdik aku, bukan pasal luasnya ilmu aku. Imam Ghazali sebut ke kita. Maka kita ambil faham daripada apa yang dia sebut tuan-tuan, jangan kita mendabik dada dengan apa kelebihan yang ada kat kita. Pasal apa? Tak ada satu pun kelebihan yang ada kat kita, kita buat sendiri. Melainkan semua tu Tuhan yang bagi. Tak ada. Apa tuan-tuan ada kat kita lebih? Kita cerdik. Siapa bagi akal? Allah. Kita kaya. Siapa bagi harta benda yang banyak? Allah. Tubuh badan kita sihat, kuat tuan-tuan. Kita boleh bekerja yang tu yang ni. Siapa bagi sihat? Allah. Ha? Kita ada suara sedap. Orang masuk tilawah lah tuan-tuan, musim orang tilawah atas negeri. Di Kedah pun duk buat, di sekolah menengah agama Kedah. Ha? Kita boleh baca Quran secara taranum. Orang dengar tuan-tuan pekat, mulut tenganga, telopong dengar suara kita. Eh sedap, eh seronok dia dengar. Siapa bagi suara? Allah. Kalau Allah bagi semua, kaya Allah bagi, sehat Allah bagi, tubuh badan Allah bagi, akal Tuhan bagi, habis kamu nak bangga diri apa? Ini hak Imam Ghazali sebut, fa'lam bil'an bitawfiqillah. Ni hak aku dapat ni semua dengan taufik petunjuk daripada Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan, saya ulang balik, selalu benda hak kita ulang, kita dapat apa kelebihan, kita cuba buat. Macam mana yang menjadi amalan orang-orang Arab, orang puji dia, dia akan jawab satu patah. Hadza min fadli rabbi. Ni hak aku dapat ni semua adalah kurniaan daripada Tuhanku. Tak ada lah tuan-tuan kita nak dabik dada, tak ada lah kita tuan-tuan nak kata kita macam ni macam ni, tak ada. Haza min fadli rabbi, ni kurniaan daripada Tuhan. Tu tuan-tuan. Dua. Yang ketiga disebut di sini, bahawa bila mana kita memahami tuan-tuan tujuh akabah ini. Nah, secara ringkas hari tu kita dah tengok dah tujuh akabah ni, maka tamatlah kita minhajul abidin. Jadi kalau kita faham tujuh akabah ni, selesai kitab ni. Ha? Faham nakah? Maka tuan-tuan dia nak sebut, dan sekarang kami ikutkan dengan bahasan satu persatu tujuh akabah ini dengan syarahnya. Baru nak urai. Hari kita duk baca tak tahu berapa bulan dah tuan-tuan tu, hak tu baru mukaddimah. Ni baru nak mai huraian. Ni selepas ni baru nak urai, baru nak bagi keterangan. Tu pun keterangan yang dia sebut, iaitu keterangan yang ringkas. Nah, keterangan dia nak sebut di sini, Imam Ghazali kata, aku bagi hak ringkas. Memang pun tentu ringkas. Pasal tu kitab ni tidak terlalu tebal. Walaupun syarah dia agak tebal, ada dua jilid. Nah, ni kitab hak kita baca ni tuan-tuan baru sebahagian kecil. Kalau kita tengok kitab asal dia dalam bahasa Arab ni pingat. Memang dia bagi syarahan yang ringkas. Tapi kalau nak tengok tuan-tuan Imam Ghazali tulis kitab yang lebih besar, kitab tasawuf juga yang lebih mendalam, tengok Ihya Ulumuddin. Allahu Akbar. Nah, kita tengok jilid kitab tu saja kita kata seumur hidup mengaji tak habis. Tu mengaji. Tengok tuan-tuan, baru tengok kepada jilid kitab, kita kata kalau Tarani punya seumur hidup mengaji tak habis. Mengaji tak habis. Amai lagi-lagi. Ni hak banyak ni pun tuan-tuan kita tak larang nak buat amalan. Apatah lagi tuan-tuan kalau sekiranya tengok kitab yang ditulis Ihya Ulumuddin. Subhanallah. Jadi tuan-tuan bila kita sebut lagu tu, apa kita faham? Kita lemah. Lemah tuan-tuan. Manusia ni lemah. Manusia ni kena sedar selalu bahawa dia lemah. Bila sedar kata dia lemah, baru waktu tu dia akan minta tolong dengan Allah. Barulah ada satu kesedaran dalam diri kita. Raja ila rahmatillah. Mengharap kepada rahmat Allah. Ni kita boleh main tuan-tuan malam lagu ni. Rahmat Allah. Berapa ramai haduk di luar sana sehat badan. Ada ruang, ada masa, tak ada kalut apa. Tak boleh main. Kita boleh main. Alhamdulillah. Pagi esok kita bangkit awal. Main sembahyang subuh berjamaah. Sudah subuh. Boleh wirid, boleh apa sikit sebanyak. balik hantar anak-anak pergi sekolah, kita pergi kerja, boleh mai subuh berjamaah, rahmat Allah. Kalau nak kira tuan-tuan, kita bukan kuat, kita lemah. Tak mana bukti kata kita lemah. Lemah tuan-tuan bila Allah Ta'ala hantar mai satu-satu musibah. Ya Allah, Ya Rabbi. Tuan-tuan tengok Jepun, obat bulan lah. Jepun, obat bulan lah. Tak boleh selesai lagi. Jepun tuan-tuan, bukan lekeh punya teknologi. Kena gempa hari tu, hak 8.9 pada skala Richter hari tu ni, hak awal bulan berapa, 3 hari tu ni. Kena tuan-tuan gempa tu, lebuh raya dia hancur. Tapi dia punya teknologi, saya tengok gambar tuan-tuan, dia bina balik lebuh raya itu, berapa hari siap? 6 hari. 6 hari boleh siap. Tuan-tuan ingat balik jalan gurun pi. Sik. Berapa tahun? 6 hari tuan-tuan dia punya teknologi dia. Ya Allah hebat. Dunia luar pekat nak pi belajar lagu mana Jepun boleh siapkan lebuh raya yang rosak hancur tu dalam tempoh 6 hari depa baik balik. Hebat. Tapi dia berdepan dengan masalah nuklear dia sampai hari ini tak selesai. Tak selesai. Lagu mana kesan radiasi. Rusia tak mau terima tuan-tuan kenderaan-kenderaan terpakai daripada Jepun. Pasal apa? Mereka ada alat kesan di kenderaan ni, ada kesan radiasi yang tinggi. Berat. Tak mau terima. Reject, tolak weh. Berapa banyak negara-negara tuan-tuan yang hasil produk pertanian daripada Jepun tak mau terima. Ha, berat. Hari ini Perdana Menteri Jepun keluar satu kenyataan, dia kata dia kemungkinan besar terpaksa buat satu perubahan terhadap kabinet dia kemungkinan dalam bulan 6 ni. Pasal apa? Nak cari orang yang lebih berupaya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ini tuan-tuan, sekali Allah Ta'ala buat mai, berapa tahun punya nak selesai. Manusia lemah. Bila sedar tuan-tuan manusia lemah, kita kena ingat setiap saat, setiap ketika kita nak kena minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama juga, sama tuan-tuan, sampai ke peringkat manusia, kita mati, masuk dalam kubur, bangkit daripada kubur, pi depan Allah Ta'ala, berdiri depan Allah Ta'ala. Jangan kita nak bangga diri waktu tu dengan amal ibadat kita. Diceritakan dalam hadis, ada manusia depan Allah Ta'ala, Allah persilakan, wahai fulan, sila masuk dalam syurga dengan rahmatku, dengan kasih sayangku. Dia kata, ya Allah, saya tak mau masuk dengan rahmat. Tak mau masuk dengan rahmatmu. Habis kamu nak masuk dengan apa? Nak masuk dengan ibadatku. Dia berasa macam ibadat dia banyak. Dia berasa macam kebajikan dia di dunia ni banyak. Tuhan kata, baik, kamu bawa segala amal ibadat yang kamu buat, pitimbang dengan nikmat yang aku bagi kat kamu di dunia. Bukan timbang dengan semua nikmat tuan-tuan. Cabut biji mata, pibuh dalam penimbang. Berat nikmat biji mata hak Tuhan bagi daripada amal kebajikan hak dia buat sepanjang hidup dia. Habis kita nak bangga apa? Ni biji mata tuan-tuan, kelopak mata boleh duk kelip ni. Berapa tahun tuan-tuan kita hidup, duk kelip tak berhenti lagi. Tidur malam tuan-tuan kita boleh tidur lena, dia tutup elok. Celik tuan-tuan boleh terbuka elok, boleh tengok sana tengok sini. Ya Allah, Ya Rabbi, bila mem datang nak masuk, otomatik punya dia tutup. Ya Rabbi, pitimbang tengok dengan amal ibadat kita, berat biji mata tu daripada amal ibadat kita daripada umur 15 sampai umur 60. Tuhan buat ibadat lah, hak tak buat ibadat. Allah tuan-tuan. Saya minggu sudah ada satu kawan Kuala Lumpur telefon. Dia tahu, Ustaz tolong kira Ustaz. Saya kata, kira apa? Macam selalu. Satu orang perempuan mai jumpa dia, suami baru meninggal. Suami dia, dia kahwin, perempuan ni kahwin dengan suami dia waktu tu umur 28. Suami umur 28. Mati, umur 58. 28 sampai 58, 30 tahun. Apa masalahnya? Isteri ni bagi tahu, sepanjang 30 tahun dia duduk dengan suami, yang dia ingat tidak pernah satu hari pun dalam bulan Ramadan suami ni puasa. Terbayangkan. Sehari pun dia tak puasa dalam ingatan isteri ni. Nah, lah dia mati lah. Isteri ni berasa kesian ke suami, minta tolong, kerasat berapa fidyah anda kena bayar. Saya kata kalau berah lori besar. Nah, tak geduh kira pun tuan-tuan, kita boleh habar berah lori besar. Cuba kira tengok boleh banyak mana. Nah, saya pun tuan-tuan, saya kata beginilah. Saya tanya balik kawan ni, perempuan ni nampak dia berada ke lagu mana? Sederhana. Saya kata, tak tahulah pada pandangan saya, kalau sederhana, ingat beginilah mudah. Lah dia mampu takat mana? Nah, takat mana dia mampu? Kau keluarlah pergi beli beras, niat fidyah bagi suami. Takat ada mampu. Kawan tanya, apa siapa dia tahu saya tak mau kira? Dah, saya duk kira banyak lah. Kita habis masa kira, kita habang dekat dia tuan-tuan, bila habang? Iyalah, tuan-tuan bayang, umur dia 28. Kita nak kena kira setahun-setahun. Umur 28. 28 umur dia, dia tak puasa tahun tu. Maknanya dia kena buat keluar 30 cupak. Tahun depan, oleh kerana dia tak qada, jadi langkah setahun, jadi 60 cupak. Tu hak waktu umur 28. Tahu sekali lagi, tuan-tuan hak umur 28, dia naik lagi 30. Jadi 90 cupak. Naik lagi, tambah-tambah. Tu yang umur 28. Kita kena kira pula hak umur 29. Kira pula hak umur 30. Saya kata lori besar. Saya pernah kira tuan-tuan pada satu orang, kita kira habis masa, duk kira apa semua ni, nak bagi teliti, cek betul-betul. RM35,000. Bila RM35,000 tuan-tuan, kawan ni dia tanya saya, dia tahu Ustaz tak boleh kurang sikit ke? Ha, ni masalah. Dia tanya kita balik, tak boleh kurang sikit ke? Jadi saya nak sebut tuan-tuan, lah ni pi buat takat mana mampu lah. Daripada saya kira lepas ni, duk tanya kita tak boleh tawar sikit ke? Sampai nak minta kurang tuan-tuan, tu dia dengar Allah Ta'ala lah. Ini. Nak abang-abang, nak bagi tahu tuan-tuan, bukan kita cerita tu tujuan untuk nak memalukan siapa-siapa, tapi nak sebut kita lemah, banyak dosa kita, banyak kesalahan kita. Jadi baca tuan-tuan benda-benda hak lagu ni, menyedarkan kita, ya Allah, hanya dengan rahmat-Mu aku ni tak ada apa. Ni tuan-tuan kita bercakap tajuk apa? Ibadat. Tak bercakap lagi tajuk kita tuan-tuan dengan manusia. Manusia hak paling utama dalam hidup kita. Kita sebagai satu orang laki-laki, manusia hak paling utama dalam hidup kita siapa? Mak kita. Tak cakap lagi tajuk tu. Saya tuan-tuan ada pagi apa? Pagi Jumaat lepas. Hari Sabtu ni, hari Ahad, baru ni hari Ibu. Jadi hari Jumaat lepas, sambil-sambil duduk mandu nak balik kuliah di kampung, buka radio IKIM. Pagi tu satu pensyarah UiTM, kalau tak silap saya, satu perempuan. Dia bincang tajuk tuan-tuan, untuk mu ibu. Hai tuan-tuan, kita air mata. Jatuh air mata ni tak sedap. Pasal apa? Pasal dia sebut berkenaan dengan dosa kita pada mak kita. Pasal apa tuan-tuan, dia duk ulang ni. Dia kata seorang ibu melalui 4 fasa dalam hidup dia. 4 masa. Fasa pertama seorang ibu lalui, fasa dia mengandung kita. Allahuakbar. Hari pertama dia tahu kata kita duk dalam perut ni, kandungan tuan-tuan sudah ada isi, seronok Tuhan yang tahu. Seronok. Senyum, cerita dekat orang, bersedia dah waktu tu, kalau boleh laki-laki nak buh nama apa, perempuan nak buh nama apa. Tapi sepanjang 9 bulan duduk dalam perut, derita. Tak ada orang tuan-tuan dukung satu manusia 9 bulan tak nak letak, melainkan ibu. Hah? Kita tuan-tuan, kalau mak kita sakit, boleh duduk dukung 9 bulan tak pergi mana? Tak boleh. Tak boleh. Sebab itu diceritakan, kalau tak salah saya, seorang sahabat Nabi, Sayyidina Umar, melihat seorang anak dukung mak dia. Allahu Akbar, dia kata, hebat kamu, kamu boleh dukung mak kamu. Ha? Kamu balas jasa mak kamu. Laki-laki ni kata, wahai Umar, tak boleh. Saya buat macam ni hebat, tak boleh sama dengan mak saya buat kat saya. Pasal apa? Mak saya buat, waktu duk dukung, selama dia dukung saya ni, tak pernah terlintas di hati dia melainkan kebaikan. Tak pernah terlintas di hati dia melainkan nak anak dia sihat, anak dia terus panjang umur, anak dia terus membesar dengan baik. Tapi saya ni, dia kata, sambil duduk dukung, bila Allah orang tua ni nak jalan. Tu kita. Mana boleh sama tuan-tuan? Satu, dia sebut satu. Nombor dua, lepas lahir. Daripada lepas lahir dengan waktu nak lahir punya susah, tak tahu darah banyak mana yang tumpah, tak tahu tuan-tuan banyak mana air peluh dia, tak tahu banyak mana air mata dia, seluruh tuan-tuan urat saraf ni terkesan dengan lahir anak. Separuh nyawa terbit mai budak, bela pula daripada kecil, berubah satu masa, satu masa, satu masa, tuan-tuan berdepan dengan cabaran yang berbagai besar ke anak. Dua. Mai masa yang ketiga, mak mula melihat hasil susah payah dia. Apa nak jadi ke anak dia? Apa nak jadi ke anak? Anak yang berjaya tuan-tuan waktu tu, mak menelih yang mata. Dia cerita, dia kata ni, bersyarah dia cerita, dia kata, saya tengok sendiri bagaimana kawan-kawan saya mengaji, mereka boleh capai sampai peringkat doktor, PhD. Hari dia naik pergi ambil ijazah PhD, mak duk tunggu di bawah, hayat mata menitik tak berhenti ni. Pasal apa? Nak tunggu, nak sambut anak turun. Anak turun, saya pergi peluk anak, gembira, Tuhan yang tahu. Tu fasa yang dia lalui, melihat kejayaan anak. Dan berapa banyak tentu ibu menilai hayat mata, melihat kegagalan anak. Anak boleh seret tibuh lalokap, anak tentu diseret ke mahkamah, pasal apa itu ini, anak diseret masuk penjara, ayat mata mak. Tiga. Dia pi fasa yang keempat, ibu sesudah tua. Oh, yang ni tuan-tuan, kita pula jatuh yang mata. Pasal apa? Bila dia sebut tuan-tuan masa ibu tua, dia duduk seorang, dia duduk dengan ayah kadang-kadang, ayah pun dah tua. Kita anak kalut. Kerja ni siang malam tak berhenti, mak telefon. Bila mak telefon sepatah, kita waktu tu duduk kalut. Kita kata, mak boleh tak sekejap cik telefon balik? Orang tua, dia tahu tuan-tuan anak dia kalut, dia telefon ni dalam keadaan dia pun duduk tengok jam, sesuai tak telefon dekat anak ni, dia ambil kira semua. Tapi anak ni waktu tu kata, mak nanti sekejap telefon balik. Tuan-tuan, bila sebut nanti sekejap telefon balik, dia akan tunggu tang telefon tu. Ni anak kata nak telefon balik, tunggu. Tunggu, tunggu, tunggu, tak telefon. Dia bangkit, pergi di dapur, sambil duk buat kerja, sambil duk bang dengar ni, telinga ni tak pergi kelainah, duk tunggu telefon, sekali anak nak telefon balik. Hah? Anak ni tuan-tuan, dia kalut, dia buat kerja yang ni, yang ni apa semua, mak duk tunggu sampai malam. Sampai dekat nak letak kepala, waktu tu baru mak ni teringat tuan-tuan, baru anak ni teringat, Allah, dia kata, tadi janji dengan mak nak telefon balik pagi, ni malam lah. Hah? Maknanya satu hari daripada pagi sampai ke malam ni, mak ni duk tunggu, mana dia anak dia nak telefon, tak telefon. Pasal kita kalut. Allahu Akbar, bila dia sebut yang ni tuan-tuan, dia masuk dalam hati kita, kita pun sedang ada hari biasa jadi kat kita macam tu. Ha? Akhir dia buat satu kesimpulan tuan-tuan, kalau kita nak ukur dosa kita ni dengan mak, tentu banyak mana. Tu baru tajuk mak. Nah, tak tajuk ayah lagi. Tak tajuk tuan-tuan jiran lagi, tak masuk. Ya Allah, ya Rabbi. Bila sedar semua benda ni, banyak dosa kita. Banyak tuan-tuan dosa kita. Jadi bila sedar kata dosa kita banyak, duk kena cari jalan. Lagu mana tuan-tuan kita nak dapat keampunan Allah Ta'ala terhadap dosa yang banyak ni? Dan lagu mana cara kita tak mau tambah dosa? Dia nak tambah dosa bukan nak payah tuan-tuan. Bukan nak payah. Hari Isnin lepas, berita terbit mai, Obama telah membunuh Osama. Itu tajuk dia. Obama bunuh Osama. Ada juga pembaca berita ni dia pergi terbalik. Osama bunuh Obama. Dia terbalik tuan-tuan, pasal dia nama nak lebih kurang. Nah, Obama ni Perdana Presiden Amerika. Osama, Osama bin Laden, yang Amerika tuduh sebagai penjenayah, pengganai. Katanya ditembak mati dalam satu rumah di Pakistan. Okeylah, tak apa. Selepas berita tu keluar, terbit gambar. Gambar muka ditembak, mata cedera teruk. Jadi tuan, kita pun duk tengok. Lepas tu pekadu ulas. Ada orang tuan-tuan dia pergi ulas lagu ni. Dia kata mati dah Osama ni, kita aman. Tanya balik pasal apa yang hang kata kita aman. Dia kata mati dah pengganas nombor satu dunia. Tuan-tuan, hak kita pi kata Osama pengganas tu, kita ada bukti apa? Kita ada bukti apa? Kita tengok ke tuan-tuan dia galas senapang pi tembak orang? Kita tengok ke tuan-tuan dia ikat bom di mana-mana dia letup? Kita tak tengok. Kita kata tu orang duk cakap, tu dalam media duk abang, tu Amerika duk sebut berapa kali. Tuan-tuan, kalau nak kira tuduhan pengganas, berapa kali tuan-tuan Abu Bakar Al-Bashir, satu tok guru di Indonesia, buka pondok, duduk dalam pondok, setiap kali berlaku letupan apa di Indonesia, tok guru ni akan diseret tuan-tuan pergi ke balai, disoal siasat. Dia jadi dalang kepada letupan ni. Apa kena mengena dengan dia? Tapi inilah tuan-tuan cara Amerika. Dia pergi bunuh satu orang, penganai. Kita pun satu dunia, penganai. Pasal apa tuan-tuan dikatakan Osama ni penganai? Kerana dialah yang menjadi dalang sehingga bangunan WTC 11 September 2001 runtuh di Washington. Apa bukti? Tak ada. Bila tuan-tuan Amerika tahan dia, kemudian disiasat, dibuktikan dengan tuduhan, dibuktikan dengan kenyataan, dengan saksi? Tak ada. Kalau tak ada tuan-tuan, satu yang tak ada bukti. Bila tak ada bukti, kita jangan piduk tambah tuan-tuan lidah kita, duk sambung lidah Amerika, kita pun dia penganih. Kita tak ada bukti. Maka Nabi sebut kepada kita, falyakul khairan, sebut hak baik, au liyasmut, ataupun duk diam. Tu paling selamat. Sebab tu siapa baca kenyataan Tok Guru ni Aziz, Tok Guru bagi nyataan cukup lunak tuan-tuan. Dia kata apa? Kalaulah benar Osama bin Laden dibunuh, saya sebagai orang Islam, tanggungjawab saya mendoakan keampunan dan rahmat untuk dia. Pasal dia orang Islam. Satu. Dan tanggungjawab saya mengucap takziah kepada ahli keluarga dia. Okey, selesai. Yang kedua, tuduhan bahawa Osama bin Laden penganih, tidak ada bukti. Maka saya tidak mengambil pendirian untuk nak tuduh dia sebagai penganih. Tetapi Amerika penganih, itu jelas. Dia boleh serang tuan-tuan Iraq tanpa ada salah. Tuduhan terhadap Iraq oleh Amerika, ialah Saddam Hussein sebagai presiden menyembunyi senjata berbahaya yang boleh berbahaya kepada dunia, sampai diburu, dicari habis tuan-tuan satu negara Iraq. Akhirnya bila mana ditangkap, ditahan, disiasat, apa tuan-tuan yang ada kepada Saddam bin Hussein? Tak ada apa, tak ada senjata apa, habis satu negara. Senjata yang berbahaya, bila orang tanya balik kepada Amerika, mana dia senjata tu? Dia kata, kami tak temui. Baru-baru ni, zaman Obama tentu jadi presiden, dia boleh selukulak satu kenyataan. Tindakan Bush dulu, presiden dulu, menyerang Iraq, satu kesilapan. Cukup. Hah? Dunia nak kata apa? Amerika buat silap pi bunuh manusia teratur punya ramai tuan-tuan, tak ada bukti, tak ada apa kesalahan mereka, siapa boleh ambil tindakan kat mereka? Tak ada siapa. Amerika dalam masa yang sama pi serang tuan-tuan Afghanistan, habis hancur berkecai bumi Afghanistan, sampai nak pulih balik ambil masa yang begitu lama. Tidakkah itu satu keganasan? Dia buat keganasan, dia tuduh ke orang lain. Bila dia bubuh dekat orang lain, kita orang Islam pinduk sambung lidah Amerika pun ganas juga. Nah, ini tuan-tuan satu masalah. Sebab tu saya nak cadangkan tuan-tuan, dalam keadaan kita bertempek dengan dosa yang begitu banyak, cukuplah kita pun tak mau buat dosa. Satu orang Islam meninggal, maka paling baik untuk kita, Allahumma ufillahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu, cukup. Ha? Sama tuan-tuan kita duduk kampung, satu kawan dia duduk main semayang jamaah, main mengaji, main apa, tentu riuh di gurun. Kawan kita pi mati di danau. Ha. Tempat mati itu pula ni, dia jenis cakap tak apa derah elok ni. Nah, dia kata tempat mati itu pula antara depan Allah, aku pun tak sangka. Kawan kita ni duk semayang sedia, duk main mengaji, dia pi mati di situ. Nah, kena tembak depan pusat hiburan, rumah urut lah apa semua di sana tu, dia boleh pi mati tang tu. Aku tak sangka semua. Tuan-tuan, pasal apa yang kita nak pi tafsir buruk? Oleh kerana kita kenal dia satu orang baik, pasal apa kita tak tafsir dengan kebaikan? Boleh jadi dia lalu tang tu, dia nak lalu tu, nak lintas jalan, nak pi beli barang beli sana, jadi lalu tang tu pun kata ditembak. Bukan tahu tuan-tuan siapa tembak dan sebagainya, ditembak mati tuan tu. Jadi kita baik sangka daripada kita duk buruk sangka. Tak ada pasal tuan-tuan, tak ada pasal kita duk cari dosa dengan Allah Taala bila kita buat tuduhan tak elok pada manusia. Nah, tu sama-sama kita. Sama juga tuan-tuan dalam negara kita terbit main video seks. Sama. Hah? Esok keluar malam berita, tunjuk sikit. Tengok, ish, aku tak sangka tengok dia gamak buat. Dia tu siapa? Dia hak dua dalam tu. Dah, dia tu siapa? Dia tak tulah hak muka macam tu. Tuan-tuan, kalau kita pi khususkan tuduhan tu kepada satu orang, berat. Ada tentu ada dalam negara kita ni, dia boleh keluar satu kenyataan apa? Dia kata aku, saya, dia kata tak geduh tengok. Bila sebut nama dia, saya yakin dia buat. Jangan tuan-tuan, jangan. Ini tuduhan berat. Berat. Nah, sebab tuan-tuan bila terbit main video lagu tu, video gambar tak jelas siapa. Cuma muka tu mirip-mirip, nak lebih kurang tuan-tuan. Jadi bila tak jelas, dalam agama satu yang kabur disebut syubhat. Syubhat ni agama kata apa? Halal terang, haram terang, wa bainahuma umurun mutasyabihat, di tengah-tengah ada benda yang tak jelas. Hak tak jelas ni lagu mana pendirian kita? Tak sebelah. Bila tak jelas senang. Islam ajak tuan-tuan, idra'ul hudud bisyubuhat, tolak hudud, digugurkan hukuman hudud bila mana ada ragu. Senang. Ah, tu apa pula? Ha? Ah, pergi belaga ceramik pula. Ha? Hak tu pasal cerah. Hak tadi hak kabur kita duk cerita ni. Nah, hak cerah pun boleh pergi belah tuan-tuan, tambah hak kabur. Nah, jadi tuan yang dirahmati Allah, kesimpulan saya nak buat, jangan cari pasal tuan-tuan. Nah, jangan cari pasal. Tak ada pasal, dia tengok tak tengok pun tuan-tuan, tuan-tuan dia buat satu tuduhan, tuduhan berat. Tuduh orang melakukan zina tanpa saksi, ya Allah ya Rabbi, berat tuan-tuan. Jangan cari pasal. Nah, habis itu lagu mana sampai tak boleh nak tuduh, tak boleh nak apa ni, habis itu pasal tak pakai tak limit tindakan. Ya Allah ya Rabbi. Islam tuan-tuan dalam soal zina dua cara saja. Pertama, tampilkan pak saksi. Satu. Pak saksi ni betul-betul tengok ni. Bukan takat dengar, bukan takat tak, betul-betul tengok pak saksi. Satu. Yang kedua, orang yang buat tu mengaku. Tu saja. Oh, kalau lagu tu pakai tak boleh hukum. La ilallah. Bukan main Islam tuan-tuan nak hukum orang. Oh, kalau lagu tu dia buat juga macam mana? Tuan-tuan, Tuhan tu ada. Jadi nak sebut kepada kita bahawa bila susahnya nak menuduh seseorang, maka Islam ajak jangan tuduh orang. Jangan tuduh orang. Ha? Sebab tuan-tuan bayangkan kalaulah tu hari ni mirip muka siapa? Wal'ayazubillah, esok lusa pi keluar tuan-tuan tengok-tengok muka lagu nak macam kita. Lagu mana? Ha? Lagu mana kita tuan-tuan waktu tu? Wal'ayazubillah, minta simpang. Tuan-tuan dunia hari ni jangan main-main, telur ayam pun palsu lah ni. Saya pun duk fikir lagu mana boleh mereka buat telur ayam beri jadi palsu ni. Daripada kulit kita kupas tuan-tuan dengan telur putih, telur merah, dia buat boleh dunia hari ni. Kalau dunia hari ni boleh buat telur ayam palsu, awak dia tak boleh buat VCD lagu tu. Ha? Dunia hari ni tuan-tuan tengok menatang hak dama apa, dinosaur. Dinosaur tu 3-4 juta tahun dulu lah boleh hidup balik. Ha? Benda hak tak jadi lagi filem boleh buat tuan-tuan. Ni teknologi. Teknologi. La ilallah. Tuan-tuan mungkin biasa tengok sekeping gambar. Gambar tuan-tuan mereka edak rata di Pulau Pinang. Ketua Menteri Pulau Pinang sembelih lembu korban. Tu dia. Nah. Ketua Menteri Pulau Pinang nama Lim Guan Eng pakai kepiah putih, nah, sembelih lembu korban. Ni pakat duk keliling ni tuan-tuan, pakat duk tekan lembu ni, kau ni pegang kaki, kau ni pegang ekor, kau ni mai duk pegang kepala tuan-tuan, dia sembelih. Lim Guan Eng. Kita tengok gambar tu, sebiji tuan-tuan dia buat. Bila cek balik di mana gambar asal? Depa cari balik, rupanya gambar asal dia ialah nu Menteri Besar Perak dulu ni, Datuk Seri Nizam Jamaluddin sembelih lembu korban, depa buang kepala Nizam, buh kepala Guan Eng. Ini dunia hari ni tuan-tuan, jangan main-main dunia hari ni. Ah, ha? Itu teknologi hadu ada, maka Islam daripada awal lagi tolak benda tu, tak boleh jadi bukti. Dia hanya boleh menyokong hujah, menyokong bukti, tapi tak boleh jadi bukti, saksi utama. Saksi utama kes zina, kes liwat, pak saksi. Ah, ha? Ini tuan-tuan cara Islam. Habis tu dia pergi sumpah di masjid. Takkan tak betul, kalau tak betul mana dia boleh sumpah di masjid? Tuan-tuan, buat kerja Islam, dia kena turut Islam. Sumpah dalam rumah Allah ini kita kata, kita katalah ni adalah amal Islam, sumpah guna nama Allah dalam masjid. Ini Islam punya. Baik, kalau Islam punya, dia kena ikut hak Islam. Apa dia Islam punya? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika isteri Nabi nama Aisyah dituduh berzina dengan Safwan, sahabat Nabi. Berapa lama tuan-tuan? Ada kata sebulan, ada kata 3 bulan tempoh. Nabi sampai hantar balik Aisyah balik duduk dengan bapa Abu Bakar. Nabi tak bercakap dengan Aisyah, Nabi tak bertegur siapa tuan-tuan dalam tempoh sampai Allah turun wahyu. Pasal apa Nabi Muhammad tak buat sumpah laknat dalam masjid? Ha. Pasal apa tuan-tuan Nabi tak buat? Awak tak panggil Aisyah mai duduk, Safwan mai duduk. Lah ni betul yang tak buat apa pakai sumpah. Tak. Jadi ini kaedah Islam. Islam ada cara, dia bukan boleh pakai pederah ikut dan tuan-tuan tak boleh. Kita ni, kita pula bila tengok ni Quran. Dia pegang Quran. Dalam masjid. Tuan-tuan, kita kena tengok betul ke tidak dengan kehendak agama. Bila tuan-tuan Islam ajak sumpah guna Quran? Tak ada. Islam tak pernah ajak manusia sumpah guna Quran. Tak ada. Satu. Yang kedua tuan-tuan, dalam Islam ada bab sumpah ini. Boleh sumpah laknat, boleh untuk siapa? Suami dengan isteri. Suami tuduh isteri berzina. Tak ada saksi. Dia balik-balik rumah, tengok kasut besar tu ada. Ini bukan kasut aku. Ha? Tuan-tuan tengok sahabat ni, metro ke apa ke? Ha? Satu polis tuan-tuan tembak kereta isteri. Pasal kes isteri naik kereta dengan kekasih. Oh, celaru tuan-tuan lah ni. Ha? Lah tuan-tuan dunia hari ni cukup celaru. Dia ada pistol, ligan turun berhenti, tak mau berhenti, tembak. Dia kena tahan. Ha? Ni dunia hari ni. Takut tuan-tuan dunia hari ni. Nah, wallahiyazubillah, satu laki-laki balik masuk rumah, tengok-tengok ada laki-laki lain rumah. Tuan-tuan, dia pun tuduh isteri dia melakukan zina. Bukti tak ada, saksi tak ada. Maka tuan-tuan, bila dia tuduh, maka dia sudah melakukan qazaf. Dia kena sebat 80 rotan. Jadi nak selamat daripada kena sebat, maka ada satu istilah dalam fiqh, dia panggil li'an. Li'an. Isteri kena bersumpah, suami kena bersumpah. Nah, ha? Mesti tuan-tuan dengar perintah mahkamah. Mesti tuan-tuan di depan hakim, sama ada di masjid ataupun di mahkamah, mesti dengar perintah mahkamah dan hakim. Nah, ini benda Islam. Bab suami isteri. Maka isteri pun kata, saya tak buat apa semua. Lepas pada tu, kalau sekiranya saya mendusta, maka laknat Allah ke atas saya. Sebut 4 kali tulian. Selepas pada tu, terpisahlah suami isteri ini abadan-abada, selama-lama tak boleh kahwin balik lah. Ha, ini tentu hak duk adalah hukum. Habis itu hak usung Quran pi duk sumpah dalam masjid itu apa pula? Wallahu a'lam. Ha? Sebab tuan-tuan ada satu orang telefon kat saya. Orang pun ada kedudukan. Dia tanya saya. Dia tahu Ustaz apa pendirian Ustaz ni masalah sumpah. Saya kata begini, masjid ni masjid. Apa tujuan bina masjid? Kita nak imarah, main nak buat ibadat, main nak mengaji, main nak apa tuan-tuan. Itu masjid. Jadi kalau masjid, nah, kita dah tak apa-apa masjid. Pi-pi duk sumpah orang ni, sumpah orang ni. Duk laknat orang ni, laknat orang ni. Kalau semua masjid pakat duk laknat tuan-tuan, siapa nak selamat? Nah, ni masjid ni tempat kita mohon rahmat, bukan tempat untuk laknat orang. Nah, dia kata betul ni. Kalau macam tu, dia kata saya setuju. Nah, tapi nak buat macam mana tuan-tuan? Itulah dunia kita. Hari ni, nah, suasana yang sangat tak elok, suasana yang sangat kotor berlaku. Demi tuan-tuan untuk kepentingan politik. Saya sebut benda ni tuan supaya kita pekat jaga diri kita. Ha? Sebab tu tuan-tuan saya bukan kata dalam isu ni. Termasuk hari tu tuan-tuan ada seorang menteri dituduh rogol amah. Ha? Tak mau sebut menteri mana. Tuan-tuan membaca soal abang. Saya beberapa tempat dalam kuliah sebut. Tuan-tuan jangan. Jangan semua sungguh, jangan piduk sambung lidah media, jangan piduk cakap lebih-lebih kurang. Aku tahu, aku tengok muka, aku tahu kata dia ni memang kaki tu. Wallahiyazubillah, jangan tuan-tuan. Kita tak ada bukti. Ha? Oh, habis tu pakai tak boleh tuduh apa? Tak tuan-tuan, bukan benda yang macam tu. Dia ada benda hak kita tak boleh. Hak tak boleh, bak zina, bak liwat, bak tak boleh yang ni. Bahaya. Habis tu kalau dia buat salah, jahat, kalau dia buat zalim pada orang, yang tu boleh. Lain tuan-tuan. Dia diberi satu amanah. Tiba-tiba dia zalim dengan amanah, dia menindih orang lain, yang tu boleh. Saya ambil contohlah, satu ketua kampung duduk di gurun ni tuan-tuan, tiba-tiba dia menzalimi satu orang yang susah, dia ni patut dapat bantuan, tiba-tiba tak dapat dengan sebab dia ni nah pilih kasih, dengan sebab dia ni tengok siapa menyebabkan tuan-tuan dia buat zalim. Yang ni boleh kita nak cakap sebab dia melibatkan kezaliman pada orang lain. Tapi kalau keaiban Allah sembunyi, cukup. Tak perlu untuk kita nak pergi duk korek dedah, nak pergi duk sembang. Sebab tuan, kita nak jaga mulut kita. Wal'ayazubillah, janganlah sampai kita terjatuh melakukan dosa dengan sebab lidah kita pergi duk tuduh orang lain. Ini tuan-tuan benda-benda yang kita nak jaga sebagai mukadimah dalam kitab ni sebelum kita nak masuk lebih jauh. Kemudian dia sebut tuan-tuan dengan ringkas, iaitu lafaz yang sedikit tetapi maknanya banyak. Ini kelebihan orang-orang dulu. Sebab tu orang dulu tuan-tuan dia boleh buat matan. Kitab fiqah tu jadi matan. Kita baca Safinatun Najah. Dia matan tuan-tuan, yang ada dalam tu berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan fiqah. Mai tuan-tuan kitab Nahu. Apa pula tuan-tuan? Matan Al-Ajrumiyah contohnya. Tuan-tuan dia mai matan. Matan ni dia kalam yang jamik dan manik. Dia ringkas tapi makna dia dalam. Makna dia banyak. Ini yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali. Iaitu dia bagi syarah ringkas tapi makna dia banyak. Yang mengandungi atasnya an-nukat, berkata Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Kudairi di dalam kitabnya Sirajul Talibin, syarah kitab Minhajul Abidin, bahawa makna an-nukatu itu ialah hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aqwal, yakni perkataan-perkataan yang dinakalkan daripada as-salaf pada ketika memberi keterangan tentang huraian tujuh akabah yang tersebut, yang dimasukkan itu an-nukat daripada keadaan ini, yakni keadaan jalan ibadah, dan tiap-tiap satu daripada akabah yang tujuh itu akan diterang pada bab masing-masing insya-Allah azza wa jalla. Jadi dia hurailah tentu sikit apa makna daripada kalimah tu. Nah, ada mengatakan kalimah tu membawa maksud hadis Nabi, perkataan yang dinakal daripada salaf, ada juga mengatakan itu adalah makna kepada keadaan jalan ibadah dan sebagainya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jua yang memberi taufik dan kebetulan pada yang dimaksudkan dengan kurniaannya. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya, tak ada kemampuan, melainkan keupayaan dan kemampuan daripada Allah, Tuhan yang maha tinggi lagi maha agung. Jadi itulah tuan-tuan penyudah daripada mukadimah. InsyaAllah panjang umur kita berjumpa pula. Al-aqabatul ula wahiyya aqabatul ilmi fa'aqulu wabillahi taufiq ya talibul khalasi wal ibadati alaika awlan wafaqakallahu bil ilmi fa'innahul qatbu wa alaihil madar. Jadi insyaAllah tuan-tuan, sambungan daripada huraian-huraian yang lebih mendalam ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, kita akan tengok tuan-tuan daripada masa ke semasa. Kita berdoa mudah-mudahan yang sikit yang kita dapat, sikit tuan-tuan peringatan yang kita peroleh melalui apa yang disebut di sini, dapat kita jadikan amalan dan panduan dalam hidup kita. Jadi berlebih kurang saya mohon maaf salah dan silap. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal 'ulama'is salihin.